Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dolalah wa kulla dolalah finnar. Ihwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Di antara nikmat yang kita rasakan sekarang ini adalah dimudahkan untuk duduk di rumah Allah, mempelajari agama Allah, tafaqquh fiddin, berusaha untuk memahami agama Allah, agama yang sempurna, agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Atau kama qala, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Maka kebaikan seorang hamba, khairiyah pada seorang hamba, adalah terletak pada tafaqquh fid din, yaitu kebaikan seorang hamba terletak dalam pemahamannya terhadap agama. Karena apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah fakihkan dia, Allah pahamkan dia agamanya, maka mafhum muhalafahnya wal'iyadu billah, apabila Allah tidak memahamkan kepada hambanya din, maka tanda Allah tidak menghendaki kebaikan. Apabila seorang tidak dipahamkan agamanya, sebagai tanda Allah tidak menghendaki kebaikan, ya ikhwan. Maka ketika Allah memudahkan hambanya untuk duduk di majlis ilmu, untuk memahami agama Allah, maka ini nikmat dari Allah. Dan kita jangan lupa berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi sebab kita memahami agama. Dan mudah-mudahan sebagai tanda kebaikan bagi kita. Ikhwana fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. InsyaAllah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38 yang ada pada kitab Ana, karena sebagian cetakan adalah bab ke-39, yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 berkaitan dengan adanya orang-orang yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata hatinya menginginkan untuk berhukum dengan hukum tauhid, hukum yang menyelisih apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Maka ini gambaran seorang yang lisannya, pengakuannya berbeda dengan isi hatinya. Lisannya mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ternyata dalam isi hatinya menginginkan yang sebaliknya. InsyaAllah pada malam ini kita akan memasuki dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Qala An-Nawawi hadisun sahih ruwainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang masyhur, dan beliau termasuk sahabat yang dikenal senang menulis hadis sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Beliau senang menulis hadis. Sehingga ada sebagian orang kafir mengatakan kepadanya, apakah kamu menulis semuanya? Apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menulis semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini. Sedangkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah kadang-kadang dalam keadaan ridho, kadang-kadang dalam keadaan marah. Kurang lebih maknanya semacam itu. Abdullah bin Amr bin As akhirnya berhenti. Dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Uktub la yakhruju min hadza illa haqqun aw kama qala." Rasulullah SAW mengatakan padanya, "Tulislah. Tidak keluar dari ini." Rasulullah mengisahkan pada lisan kecuali kebenaran. Ini. Dan beliau termasuk orang yang banyak menulis hadis. Dan ini diakui oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah satu dari kalian beriman hatta sampai yakuna hawahu, atau sehingga hawa nafsunya tabaan mengikuti lima jitu bihi, apa yang aku datang dengannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya tidaklah seseorang beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti maknanya kita jelaskan. Ini mana hadis ini? Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, ini muallif mengutip apa yang dikatakan oleh An-Nawawi, yaitu Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Dan beliau katakan ini dalam kitab beliau yang masyhur Al-Arba'un. Karena di sini termasuk disebutkan dalam kitabnya Al-Arba'un. Kata An-Nawawi rahimahullah, hadisun sahihun. Hadis yang sahih. Ruwainahu. Kata beliau, kami riwayatkan hadis ini. Sebagian mengartikan ruwain adalah kami membaca hadis ini. Seperti Syekh Shalih Al Fauzan Habibullah mengartikan ruwain di sini adalah membaca. Fi kitab Al-Hujjah. Al-Hujjah ala tarikil mahajjah. Bi isnadin sahih. Dengan sanad yang sahih. Sebelum kita menyebutkan atau menjelaskan tentang hubungan hadis dengan bab, kita menyinggung sedikit tentang kedudukan hadis ini. Kalau hadis, kedudukan hadis ini sesuai dengan apa yang dikutip oleh muallif rahimahullah tentang penilaian Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, ini hadis yang sahih. Karena beliau mengatakan bi isnadin sahih. Beliau mengatakan ruwainahu fil fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Begitu juga Syaikh Abdurrahman Ibni Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, beliau menjelaskan hadis ini. Zahirnya menguatkan yang disebutkan oleh muallif. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, hadzal hadis rawahu Asy-Syaikh Abu Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi As-Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Abu Fath, yaitu Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi As-Syafi'i An-Nabulisi. Beliau dikenal dengan Ibnu Abi Hafid Faqih Muhaddis. Disebutkan dalam kitab Siyar. Beliau meninggal pada tahun 490. Fi kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Dalam kitab Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Itu bantahan. Hujjah ala. Ini bantahan maknanya. Karena hujjah ada dua. Hujjah li. Ini hujjah untuknya memberi manfaat. Ada hujjah ala. Di dalam hadis sebutkan Al-Qur'an hujjatulaka aw alaik. Hujjah itu bisa, Al-Qur'an itu bisa hujjah untukmu, bermanfaat untukmu. Hujjah untukmu itu bermanfaat, tapi juga alaik bisa hujah yang membantah kamu, memadrotkan kamu. Ini kitab judulnya lah Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Bantahan terhadap orang yang meninggalkan mahajjah. Mahajjatul Baida itu Islam, din. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Kata beliau, kama qala al-musannif anin Nawawi, sebagaimana dikatakan oleh musannif yaitu al-imam Mujaddid Muhammad bin Al-Wahib bin Abdul Wahhab rahimahullah dari An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un. Wa rawahu Adrab At-Tabrani wa Abu Bakar ibni Asim wal Hafidh Abu Nu'aim fil Arba'in allati syarata laha an takuna min sihhatil akhbar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dan juga oleh Abu Bakar ibni Asim. Dengan Ibnu Abi Asim. Dalam kitabnya As-Sunnah. Dan juga Al-Hafidh Abu Nu'aim. Dalam kitabnya Al-Arba'in. Yang kata beliau, Abu Nu'aim ini mensyaratkan dalam kitabnya Arba'in ini, antakuna min sihhatil akhbar, yaitu hadis-hadis dari khabar-khabar yang sih, yang sahih. Jadi Abu Nu'aim mengarang kitab Al-Arba'in ini mensyaratkan hadis-hadis yang sahih. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Akan tapi ya ikhwan, tentang dudukan hadis ini terjadi khilaf para ulama. Sebagian mensahihkan hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Al-Hafidh An-Nawawi dan yang lainnya. Tapi sebagian yang lain melemahkan hadis ini. Seperti Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan sebab-sebab lemahnya hadis ini. Dan juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya. Tapi di antara ulama yang melemahkan sanad hadis ini, menjelaskan maknanya sahih. Ya, maknanya sahih. Jadi di antara ulama yang melemahkan hadis ini, yang menilai hadis yang lemah, tapi mengatakan makna hadis ini sahih. Jadi ini ada beberapa pelajaran ya ikhwan yang bisa kita ambil. Pertama, tentang kedudukan hadis ini terjadi khilaf para ulama. Apakah sahih? Apakah dhaif? Hadis yang diperselisihkan kesahihannya, kedudukannya antara sahih dan dhaif, sebagaimana menjelaskan, tidak ada celaan bagi orang yang mengambil hadis sebagai hujjah. Karena terjadi perselisihan. maka tidak ada celaan bagi orang yang mengambil hujjah hadis ini karena menilai hadis ini sahih. Ini yang pertama. Termasuk muallif rahimahullah. Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah menyebutkan hadis ini karena beliau berpendapat hadis ini sahih, karena beliau mengambil pendapat Al-Hafidz Al-An-Nawawi rahimahullah. Walaupun yang lain menilai dhaif. Dan ini banyak ya ikhwan. Dan ini yang termasuk di antara sebab antara ahlul ilmu terjadi perbedaan. Di antara sebabnya kadang-kadang perbedaan dalam menilai kedudukan hadis. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwanya hadis yang sanadnya dhaif tidak mesti kandungan maknanya dhaif. Ini penting. Ya. Hadis yang secara dhaif, secara sanad afan, secara jalur sanadnya lemah karena ada perawi yang tidak kuat sehingga hadisnya lemah secara sanad, tidak mesti kandungannya dhaif. Ini penting. Seperti hadis ini. Di antara ulama yang berpendapat hadis ini dhaif sanadnya, tapi mengatakan maknanya sahih. Kandungan maknanya lah sahih. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Sanadnya lemah, kok kandungannya sahih? Iya. Karena maknanya didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Atau maknanya sesuai dengan dalil yang sahih. Imma Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, maknanya didukung dengan ayat Al-Quran. Atau dengan hadis yang sahih. Maka dikatakan maknanya sahih. Karena maknanya sesuai dengan ayat Al-Quran, umpamanya. Atau maknanya sesuai dengan hadis yang sahih. Maka untuk lebih hati-hati, hadis yang semacam ini mengatakan isnaduhu dhaif. Nah, gitu. Sanadnya dhaif. Adapun maknanya sahih. Maknanya sahih. Ini lebih hati-hati. Apalagi terjadi khilaf para ulama dalam menilainya. Maka lebih hati-hati mengatakan isnaduhu dhaif. Berbeda dengan hadis dhaif, berbeda. Tapi kalau isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif, mengandung makna, maknanya belum tentu dhaif. Dan ini banyak ya ikhwan. Kebanyakan di sini. Dan seperti hadis ini juga didukung dengan ayat-ayat atau sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka pengarang kitab Fathul Majid yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Usair rahimahullah mengatakan wasahiduhu fil Quran. Dan ada sahidnya hadis ini dalam Al-Quran. Ada makna yang mendukung hadis ini dalam Al-Quran. Sebelum kita menyebutkan ayat-ayat yang mendukung makna hadis ini, Kita singgung tentang kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Yang dikarang oleh Abul Fath Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Kitab ini dipuji oleh para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dalam takliknya beliau kitab Qurratul Uyun, beliau mengatakan huwa kitabun jayyid wa qayyim yaruddu fihi alal mubtadi'ah wa ashabil maqalatil batilah fil aqidah. Kitab Hujjah ala Tarikil Mahajjah ini adalah kitab yang bagus dan kitab yang lurus, yang di dalamnya membantah terhadap ahlul bid'ah dan orang-orang yang memiliki pendapat yang batil dalam masalah akidah. Dan kitab ini sekarang cetak ada tahqiqnya. Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Isai rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid, beliau menyebutkan beberapa ayat yang mendukung makna hadis ini. Pertama, ayat dalam surah An-Nisa ayat ke-65. Qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Al-ayah. Ayat terusnya lah. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali demi Rabb kamu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. La nafi, karena tidak beramil terhadap fi'il mudhari. Kalau la ini amil, la nahi. Kalau la tapi tidak amil terhadap fi'il mudhari, la nafi. La yu'minuna, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima syajara bainahum, pada apa yang di antara mereka terjadi perbedaan, perselisihan. Summala yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka haraja, rasa berat, mimma qadaita, apa yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada, dengan pasrah. Sama dengan hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Semakna hadisnya, tidaklah salah sekalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Dalam ayat dimulai dengan sumpah. Dan demi Rabb kamu ya Rasul, mereka belum beriman sampai mereka mau berhukum denganmu, yaitu sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang kamu bawa. Sebagai tanda hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu siapa itu yang taklimnya bersandar menghadapnya ke situ? Bawa ke sini, ke sini. Ke sini. Sini. Sini. Sini, sini. Iya, itu kamu, kamu, kamu itu. Yang, iya, iya, iya, sini. Sini, sini, sini. Siapa namanya? Yang dari Batam ini. Ngulangi lagi alul musta'an. Saya sebutkan. Karena ngulangi lagi. Hati-hati yang lain. Akan saya sebutkan nanti. Alul musta'an. Tanbih para tolabah. Kalau ingin berhasil. Ingin pulang bawa ilmu. Ingin pulang menjadi orang yang saleh, anak yang saleh. Sungguh-sungguh belajar. Jangan la'ab, jangan mainan. Kalau ingin pulang ke kampungnya nanti, antum berhasil membawa ilmu dan beramal mengamalkan ilmu. Sungguh-sungguh. Dengan ikhlas. Saya ingatkan ini. Tidak dengan santai-santai. Saya mana tadi? Ini termasuk yang mengganggu majelis. Yang tidak sungguh-sungguh belajarnya. Ngobrol. Itu termasuk mengganggu majelis. Kita ulangi. Ini harus sungguh-sungguh pahami ini ya. Di dalam ayat ini. La yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ini pertama. Mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu pada apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Ini tanda hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berhukum dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti yang disebutkan dalam ayat sebagai bab. Nanti insya Allah akan jelas hubungan hadis dengan bab. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, ini tanda yang kedua. Kemudian, dalam hati mereka tidak menemukan rasa berat apa yang telah diputuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Rasul masih hidup. Adapun sekarang setelah beliau meninggal, apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dia enggak berat hatinya. Ini tanda hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada orang diputuskan dengan apa yang dibawa Rasulullah Sallam, zahirnya mau, tapi hatinya mangkel. Ini enggak menunjukkan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya berat. Hatinya kok begini ya? Berarti ini menunjukkan hatinya tidak mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang ketiga, wa yusallimu taslima. Ini ya ikhwan. Wa yusallimu taslima. Menerima dengan lapang dada, dengan pasrah. Maka ayat ini mendukung hadis Abdullah bin Amr yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Maka dikatakan walaupun sanadnya lemah tapi maknanya sahih. Jadi paham ini? Bisa pahami? Walaupun maknanya lemah, walaupun sanadnya lemah, jalurnya lemah, ada perawi yang dilemahkan sehingga derajatnya tidak naik ke sahih, tapi maknanya sahih karena maknanya sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an. Maka apabila kita berhujjah dengan hadis ini, maka berhujjah dengan ayat Al-Qur'an juga. Dipahami? Bisa pahami? Nah ini. Umpamanya kita berhujjah dengan hadis ini karena maknanya sesuai dengan Al-Qur'an. Maka di sini saya ulangi lagi. Terkadang hadis dari segi sanad lemah, tapi maknanya sahih. Jalannya lemah, tapi kandungan maknanya sahih. Dan ini banyak ya, ikhwan. Banyak hadis yang semacam itu. Tapi bukan tempatnya disebutkan. Maka terkadang para ulama, walaupun mereka ketat dalam menilai hadis, tapi ketika menyusun kitab, kadang menyebutkan ada hadis yang lemah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau dalam kitab sahihnya ketat, hadis yang sahih. Tapi dalam kitab Adabul Mufrad, beliau tidak ketat ketika dalam sahih, dalam kitab sahihnya. Maka ada hadis yang lemah. Dan mungkin beliau menyebutkan hadis yang lemah karena maknanya sahih. Didukung dengan dalil-dalil yang lain. Sehingga Al-Imam Al-Albani rahimahullah punya kitab dua. Sahih Adabil Mufrad dan Da'if Adabil Mufrad. Dan sebagian cetakan digabung jadi satu. Maka kita lihat dari para pensyarah kitab Adabul Mufrad, kadang-kadang menyebutkan hadisnya dhaif, tapi dijelaskan maknanya. Karena mungkin karena menganggap maknanya sahih. Didukung dengan dalil-dalil yang lain. Walaupun menilai hadisnya dhaif, tapi dijelaskan maknanya. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, beliau menilai hadis ini dhaif. Tapi beliau menjelaskan makna ini panjang lebar. Beliau jelaskan. Karena mungkin karena beliau juga berpendapat bahwasanya maknanya sahih, maka dijelaskan. Karena kadang-kadang sebagian orang kalau sudah hadisnya dhaif sudah enggak mau jelaskan. Nah, ini saya sampaikan, karena akan kita jelaskan nanti hadis ini. Akan kita jelaskan hadis ini insya Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya. Dan kita jelaskan, pertama, karena hadis ini terjadi khilaf para ulama dalam menilai sahih dan dhaif. Yang kedua, walaupun hadisnya dhaif menurut pendapat yang mendhaifkan hadis ini, tapi maknanya sahih. Maka insya Allah akan kita jelaskan makna hadis ini pada pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Dan juga menyebutkan ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh muallif pengarang kitab Fathul Majid. Ayat-ayat yang mendukung makna hadis ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.